Saya tidak melihat seorang pun di antara mereka ada yang berselisih dalam sejumlah masalah ini, sejumlah perkara berikut ini. Sekarang beliau akan menyebutkan sejumlah keyakinan as-salaf yang seluruh guru-gurunya bersepakat tidak ada yang berselisih dalam hal ini. Yang pertama kata beliau, yang disebut di sini yang pertama ini dinamakan berikan penomoran untuk memudahkan pembahasan. Yang pertama, an-nadina qawlun wa amalun wa dhalika liqawlillahi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Ini pembahasan yang pertama. Kata beliau, sungguhnya agama itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan amal. Agama terangkai di dalamnya ada ucapan dan ada apa? Amal. Ini keyakinan yang pertama. Apa dalilnya? Tapi wadzalika liqaulillah. Dan ini berdasarkan firman Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah mereka diperintah, tidaklah mereka diperintah إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ, kecuali untuk beribadah kepada Allah. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Kunafa, dalam keadaan mereka ini kunafa, orang-orang yang condong kepada tauhid meninggalkan kesyirikan. Wa yuqimus salata, dan mereka meninggalkan salat. Wa yu'tuz zakata, mengeluarkan zakat. Wa dhalika dinul qayyim, dan inilah agama yang qayyimah, yang lurus. Jadi dalam ayat ini disebut wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Ini menunjukkan bahwa agama dibangun di atas perintah. Semuanya dengan dalil. Harus ada perintah dari Allah. Bukan ada istiadat, bukan kebiasaan. Jadi adalah hal yang dibangun di atas perintah. Illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishin al-din, mengikhlaskan agama. Keikhlasan bentuk dari amalan hati, keyakinan. Hunafa, mereka berada di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Wa yuqimus salata, dan mereka menegakkan salat. Salat dari ibadah. Terangkai antara ucapan dan apa? Amalan. Wa yu'tu az-zakata, mengeluarkan zakat. Zakat dari amalan tubuh. Ini disertai dengan niat dalam hati bahwa itu adalah zakat, tergantung jenis zakat yang keluarkan, wajib atau sunnah. Ya. Kemudian seluruh ibadah ini yang ada kaitannya dengan hati, ada kaitannya dengan amalan tubuh, ada kaitannya dengan ucapan lisan, semuanya disebut apa? Dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Berarti agama ada ucapan dan ada apa? Ada amalan. Itu sisi pendalilannya. Nah, saya akan lebih detailkan dulu supaya kita lebih mudah memahami. Dikatakan oleh beliau, ad-din qaulun wa amal. Agama itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan apa yang dimaksud? Hah? Ucapan itu ada dua. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Ada ucapan hati. Nah, ini dua jenis ucapan. Qaulun wa amalun, dan amalan. Amalan itu ada amalan hati, sebab hati juga punya amalan. Dia punya rasa takut kepada Allah, tawakal kepada-Nya, punya khasyah, mengharap. Nah, dan amalan anggota tubuh, amalan anggota tubuh. Ya. Ini agama. Dan agama ini masuk di dalamnya keislaman, keimanan. Ya. Termasuk dalam agama. Karena itu takbir yang paling banyak digunakan, diambil pembahasan terus, yaitu masalah iman. Dikatakan oleh para imam ahli sunnah bahwa iman adalah apa? Qaulun wa amal. Dan di dalam tarikh Ibn Asakir dibawakan riwayat, sebelum riwayat akidah ini, dari ucapan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari berkata, kataktu ala alfi nafarin minal ulama wa ziyadah, walam aktub illa amman qala al-iman qaulun wa amalun. Kata beliau, saya telah menulis hadis pada lebih dari 1000 guru, dan saya tidak tulis kecuali dari guru yang berkeyakinan bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan. Dan ini pula yang dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di Fathul Bari, ketika beliau mensyarah Kitabul Iman dari Sahih Al-Bukhari. Ya. Maka Islam, iman, agama itu qaulun wa amalun. Ada ucapan dan ada apa? Ada amalan. Ya. Ada ucapan dan ada amalan. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang datang dari para ulama salaf. Sebagian para ulama salaf dia bahasakan dengan bahasa lain. Dikatakan bahwa iman i'tiqadun, iman al-qawlu bil lisan wa i'tiqadun bil janah wal amalu bil jawarih wal arkan. Iman itu adalah keyakinan, ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan beramal dengan anggota tubuh. Ditambahlah, ditambah keyakinan. Apakah bertentangan dengan orang yang berkata iman, ucapan dan amalan? Tidak bertentangan. Sebab yang mengatakan iman, ucapan dan amalan, seperti apa yang dinukil dari Imam Al-Bukhari, ucapan itu terbagi berapa? Dua. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Amalan juga terbagi dua. Walaupun lisan juga bisa dikatakan punya amalan. Ya. Jadi ada amalan hati dan ada amalan anggota tubuh. Kan begitu? Jadi sama saja dengan orang yang membahasakan lebih lengkap. Iman itu keyakinan, ucapan dan apa? Amalan. Jelas ya? Maknanya kembali kepada hadis. Karena itu ya, memahami ibarat as-salaf, seorang itu yang lebih banyak membaca buku-buku ahli sunnah, dia akan lebih mudah memahami ucapan-ucapan para ulama as-salaf. Sebagian ada mengatakan iman qaulun wa amalun wa niyyah, ucapan, amalan dan niat. Ada mengatakan iman qaulun wa amalun wa niyatun wa sunnah atau wa isabah. Ini juga tidak bertentangan. Semuanya kembali ke mana? Yang sama. Semuanya kembali ke mana? Yang sama. Jadi secara global bahwa iman ini terangkai dari tiga perkara ini. Islam, agama terdiri dari tiga ini. Ada yang merupakan keyakinan, ada yang merupakan amalan, dan ada yang merupakan apa? Ucapan. Jelas sampai sini? Ya. Semuanya masuk dalam Islam dan masuk dalam iman. Nah itu Rasulullah SAW dalam hadis Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda al-imanu, atau dalam hadis tadi kalau ada afwan riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. Kalimat dia kok angka 3 sampai 9. Berarti antara 73 sampai 79 cabang keimanan. Jadi banyak cabangnya keimanan. Kemudian tadi yang beri 3 cabang yang mewakili seluruh cabang-cabangnya. Kata Nabi, a'laha yang paling tingginya adalah qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan apa? La ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah yang paling bawahnya adalah apa? Imaqatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun min al-iman, dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Ucapan la ilaha illallah ini apa tadi? Qaul, ucapan, ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini apa? Amalan. Rasa malu itu amalan hati. Ya. Amalan hati yang pengaruhnya nampak di tubuh. Nampak di tubuh. Jadi, kalau ada yang malu, ya kadang nampak. Ya murahnya, mukanya misalnya kemerahan atau kelihatan dari gerak-geriknya. Jelas ya? Rasa malu. Ya. Dan orang yang tidak punya rasa malu, karena tidak ada rasa malu dalam hatinya, tidak ada nampak di apa? Di air mukanya. Karena itu orang-orang mengatakan, ya, untuk orang yang tidak punya rasa malu dikatakan tidak punya air di mukanya, kan begitu? Nah, sebabnya kaitannya dengan amalan, hati nampak pengaruhnya di mana? Itu. Jadi secara umum Nabi memberi 3 contoh mewakili 3 hal. Ucapan, amalan dan apa? Keyakinan. 3 prinsip dari keimanan. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum iimaanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqiimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Sebenarnya orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Ini amalan apa? Hah? Amalan hati. Wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatkum iimaanan. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, dia bertambah keimanan. Wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya dipertawakkan. Ini masih amalan hati. Terus diterangkan alladzina yuqimuna shalah, mereka menegakkan shalah. Ini amalan apa? Amalan tubuh, masih disebut juga sebagai mukmin. Ya. Dan terhadap rezeki yang diberikan mereka menginfakkannya. Mereka menginfakkannya. Ini zakat. Kemudian setelah itu ditekankan lagi, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka ini adalah mukmin yang sebenar-benar mukmin. Nah, baik saja. Lebih sedikit. Jadi sholat disebutkan dengan nama apa? Dengan nama iman. Jadi ini prinsip dasar yang ditekankan oleh ahli sunnah. Jelas? Dan prinsip ini ditekankan di sini oleh ahli sunnah sebagai bantahan terhadap kelompok murji'ah yang mereka mengeluarkan amalan dari penamaan iman. Mereka mengeluarkan amalan dari apa? Penamaan iman. Ada kelompok sesat namanya murji'ah. Mereka katakan bahwa amalan itu tidak masuk dalam rangkaian keimanan. Dan keharusan dari ucapan mereka ini, ya, tidak ada bedanya antara peminum khamar dan orang yang rajin sholat di masjid, orang yang taat beribadah, tidak ada bedanya dengan berzina. Sebab amalan bukan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah keyakinan. Jelas ya? Dan menjadi ukuran adalah ucapannya. Sebab kelompok murjiah ini beraneka ragam. Ada yang mengatakan cukup dengan keyakinan, ada yang mengatakan cukup dengan ucapan. Ada yang mengatakan dengan ucapan dan keyakinan saya. Yang jelas murjiah bersatu pada satu kesimpulan, amalan tidak masuk dalam rangkaian keimanan. Jelas ya? Nah, ini kelompok murjiah. Maka prinsip dasar ini, dan karena seorang keluar darinya, maka dia pun masuk di dalam jurang kesesatan. Kenapa saya singgung tadi sedikit kelompok murjiah? Supaya kita kenal bahwa keluar dari keyakinan ahli sunnah itu pengaruhnya akan menyebabkan seorang keluar dari jalan yang lurus. Nah, keluar dari jalan yang lurus. Antum pernah dengar bahwa ada yang mengatakan Fir'aun itu adalah seorang mukmin? Bahkan ada yang menulis buku tentang hal itu, namanya Ibn Arabi. Dia menulis judul buku tentang keimanan Fir'aun, bahwa Fir'aun adalah seorang mukmin. Sebab dia sudah berucap di akhir umurnya bahwa dia beriman terhadap siapa yang dimulai oleh siapa? Oleh Bani Israel. Dia beriman kepada Allah yang Bani Israel, Musa dan Bani Israel beriman kepadanya. Jelas? Karena mereka katakan bahwa amalan tidak masuk dalam rangkaian keimanan. Ya, kadang-kadang Nabi Allah seorang mu'min. Ini jelas-jelas keyakinan menyebisi apa? Al-Quran dan menyebisi sunnah Rasulullah SAW. Ini dasar penyimpangannya. Dipaham ya? Ini akar penyimpangannya. Oh, jangan ada yang berkata, oh, Ibn Arabi itu kan sudah lama meninggal dunia. Apa hubungannya dengan kita dengan saya? Nah, ini yang sudah lama meninggal dunia. Tapi pemikirannya masih ada. Tahun 90-an pernah ada seminar di sana, Makassar. Salah satu orang yang pernah belajar di luar negeri sana, di Cicabur, apa yang semisal namanya, dia punya seminar judulnya Fir'aun adalah mukmin sejati. Yang dikira tidak ada yang menyebarkan pemikiran itu. Ini akibat keluar dari memahami apa? Kesalahan di dalam memahami makna iman. Makna iman, makna galau, makna Islam. Karena ini secara global, seorang sekarang pelajari prinsip hadis sunnah, dia tahu bahwa harus terangkai keimanan, keislaman, agama itu di atas tiga hal: keyakinan, ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan. Fir'aun mengucapkan dia ingin beriman, dan dia beriman. Dia ucapkan, nyawa sudah sampai di tenggorokannya. Sudah sampai di tenggorokannya. Tidak ada dari amalannya yang menunjukkan kebenaran ucapannya. Dia ucapkan, Tapi apakah dia jujur dalam hal itu? Belum ada yang tahu, ya kan? Dan ini tidak cukup, amalannya sebelumnya tidak menunjukkan bahwa dia benar dalam ucapannya. Apalagi nyawanya sudah terbarokan, bukan lagi waktu untuk bertobat, bukan lagi waktu untuk bertobat. Sebagaimana kalau matahari sudah terbenam dari apa, sudah terbit dari arah barat, baru manusia beriman, tidak lagi keimanan yang bermanfaat. Sebab harus ada dari amalan yang membenarkan. Jelas ya? Ya. Maka ini dari penekanan prinsip ahli sunnah sangat kuat sekali. Seorang ketika memahaminya, dia akan selamat dari banyak macam kesesatan. Ya. Saya globalkan sekarang poin-poin dari bagaimana ada orang yang menyimpang karena menyelisih prinsip ahli sunnah. Dan di antara prinsip ahli sunnah dalam masalah iman, ya, akan datang, saya singgung sedikit di sini, karena akan datang disebut kita dengan masalah mengakhirkan dengan dosa. Ahli sunnah juga menambahkan dalam masalah iman bahwa iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Ya. Ini adalah hal yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran ayat yang disebutkan tadi, dia dibacakan ayat-ayat Allah, apa? Zadat keimanan. Dia bertambah keimanan. Kalimat bertambah keimanannya apa? Bertambah. Dia zadu imanan ma'imanin. Supaya mereka bertambah keimanan bersama dengan keimanan yang telah mereka miliki. Alladzina qala lahum an-nas innannasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan. Para sahabat adalah orang-orang yang manusia berkata kepadanya, hati-hati kalian, hati-hati kalian, seluruh manusia sudah bersepakat akan mencelakakan kalian. Bagaimana cara para sahabat? Mereka justru bertambah keimanan. Ya. Jelas? Dan iman itu bisa berkurang dengan maksiat. Bisa berkurang dengan maksiat. Karena itu akan keluar dari neraka. Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya hanya sebisi syair bur, ada syairah sebiji gandum, ada sebiji khardal, ada sebiji darah, biji yang paling kecil. Berbeda-beda biji tingkatannya, besarnya. Menunjukkan bahwa iman ada yang berkurang. Dan lebih tegas lagi hadis Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adha'u iman." Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Siapa yang tidak mampu, maka dengan lisannya. Siapa yang tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah lemah keimanan. Yang menunjukkan bahwa ini yang selemah, berarti ada yang di atasnya kan gitu. Berarti ada yang lemah, ada yang lemah, ini yang selemah-lemah. Jelas? Dan ini prinsip yang pasti, iman itu bersama dan berkurang di kalangan ahli sunnah. Perhatikan ahli bidah, sekali ia menyelisih prinsip ini, dia jatuh di dalam kesesatan. Jatuh di dalam kesesatan. Nah di sini letak penyimpangan kelompok khawarij dan kelompok murji'ah. Sebab yang menyimpang di dalam masalah iman ada dua kelompok, kelompok khawarij dan kelompok murji'ah. Ya. Asal penyimpangannya sama. Khawarij dan murji'ah dua-duanya mengatakan bahwa iman itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya. Bagi orang-orang murji'ah, iman itu satu kesatuan. Kalau tetap sebagiannya, maka seluruhnya tetap. Kalau khawarij sebaliknya, iman itu satu kesatuan. Pergi sebagiannya, pergi semuanya. Kalau ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat dosa besar, orang-orang murji'ah mengatakan dosa itu tidak membahayakan iman. Sepanjang dia sudah beriman, dia berdosa apapun tidak membahayakannya. Jelas? Dia beramal dengan amalan pun tidak ada pengaruhnya. Yang penting iman. Ini akhirnya iman dia, iman pezina, pelacur, apa namanya, peminum khamr, penjudi, pencuri, itu sama dengan keimanan orang rajin ke masjid, orang yang taat, sama artinya. Kalau tamanan kita harus punya rumah. Sebagaimana kita. Jadi dosa tidak membahayakan keimanan. Kalau khawarij sebaliknya, dosa besar itu akan menghilangkan keimanan. Ya, karena itu kafir orangnya. Berbuat dosa besar. Ini bagi orang-orang khawarij kafir. Hukum di neraka kekal dalam neraka. Kalau orang-orang mu'tazilah, ya, di dunia dia tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Adapun di akhirat sama dengan khawarij hukum mereka. Dia kekal dalam neraka. Akar penyimpangan mereka di sini, karena menyelisih ahli sunnah dalam masalah ini. Mereka katakan bahwa iman satu kesatuan, hilang sebagiannya, hilang seluruhnya. Itu kalau siapa? Khawarij. Kalau murjiah, iman itu satu kesatuan, tetap sebagiannya, karena dia mu'min, sebagiannya dosa, tetap sebagiannya masih ada keimanannya, maka tinggal seluruhnya. Jelas? Dia tetap mu'min sempurna imannya. Ada pengalaman di sunnah tidak? Mereka mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Maksiatan. Jelas sekali dalam dalilnya. Terang. Ya. Jadi orang yang berbuat dosa, ya, dia katakan bahwa dia mukmin karena punya akar keimanan. Tapi dia mukmin berbuat dosa. Ya. Dia mukmin berbuat apa? Dosa. Mukmin kurang keimanannya karena dia berbuat dosa. Jelas sampai sini. Dia tidak dikatakan kafir karena dia berbuat dosa. Ini akar. Yang kita katakan ini akar keyakinan. Keluar dari keyakinan dasar ini akan menyebabkan seorang itu jatuh di dalam penyimpangan-penyimpangan. Dari masalah-masalah lain yang berkaitan dengan bagaimana kalau orang menyimpang dari prinsip ini, dia akan jatuh di dalam banyak prinsip-prinsip yang salah. Ya, tapi saya di sini hanya menggambarkannya betapa pentingnya keyakinan. Prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya. Maka ini pembahasan yang pertama yang ingin saya tekankan. Bahwa iman, agama, Islam itu bertambah dan berkurang. Terdiri dari keyakinan, ucapan nama, amanah. Ya. Pembahasan yang kedua kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kata beliau, وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. Kedua kata Imam Al-Bukhari dalam perkara yang saya tidak melihat para guru itu berselisih. Mereka semuanya berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, bukanlah makhluk. Ia adalah firman Allah, bukan makhluk. Apa artinya bukan makhluk? Makhluk itu apa? Makhluk itu artinya ciptaan, kan begitu? Dia dicipta. Jadi Al-Quran itu bukan ciptaan. Tapi Al-Quran adalah apa? Firman Allah. Kalau firman Allah berarti dia adalah sifat. Dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu? Kalau sifat dari sifat-sifat Allah, maka sifat Allah tidak boleh dikatakan apa? Dikatakan makhluk. Kalau sifat Allah dikatakan makhluk, berarti Allah itu apa? Makhluk. Kan gitu. Jadi letak kesesatan. Orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah apa? Adalah makhluk. Maka Imam Al-Bukhari di sini menekankan keyakinan ahli sunnah ini. Bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, bukan makhluk. Beliau bawakan dari itu. Tapi oleh kali ini, berdasarkan firman Allah, Inna Rabbakum Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yaqulubuhu hasita asy-syamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatin bi amrihi. Sungguhnya Rabb kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Punya Allah istiwa di atas arsy. Malam menutupi siang. Terus berganti dengan sangat cepatnya. Dia bulan. Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Bintang-bintang yang tunduk kepada perintahnya. Semuanya tunduk kepada perintah Allah. Nah, sisi pendalilannya di akhir ayat. Akan disebutkan akhir ayat. Kalau Abu Abdillah Muhammad Ismail, kalau Ibn Uyayna Qabayyan Allahul Khalqa Minal Amri Al-Qawla. Berkata Imam Al-Bukhari Abu Abdillah, berkata Ibn Uyayna menerangkan ayat, maka Allah menjelaskan, membedakan Al-Khalq, penciptaan, Minal Amr, dibedakan antara penciptaan dengan perintah. Allah berfirman, ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ini akhir ayat ini. Ingatlah bahwa milik Allah al khalq penciptaan dan milik Allah perintah. Maha suci Allah rabbul alamin. Rabbul alamin. Di sisi pendalilannya ada makhluk dan ada perintah. Kan begitu? Makhluk adalah makhluk, perintah adalah perintah. Beda. Tidak boleh sama. Dan Quran dari Al-Amr, dia bukan makhluk. Ini sisi pendalilannya. Nah, baik, saya sekarang akan membuka secara global tentang pembahasan ini. Jadi pembahasan yang kita maksud di sini adalah pembahasan bahwa Al-Quran adalah salam Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya salam Allah? Firman Allah. Artinya firman Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat-sifat yang mulia. Allah firman walillahi al-mathalul a'la. Dan hanya untuk Allah permisalan yang maha tinggi. Permisalan yang maha tinggi. Dan sifat-sifat Allah maha agung dan maha besar. Kita yakini dari sifat-sifat Allah bahwa sifat-sifat Allah itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, tidak serupa dengan alam, dengan makhluk. Sebab Allah firman laisa kamitsli syai'un wa huwa samii'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dia Allah yang maha melihat lagi maha mendengar. Wa huwa samii'ul basir. Dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala firman hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu Allah ada tandingan? Ini tantangan. Dan kalimat pengingkaran artinya tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan ditetapkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kewajiban umum dari keimanan kita terhadap Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi fokuskan dalam pembahasan sifat sebab al-salam ini berkaitan dengan sifat Allah. Dan ada nama-nama dan sifat. Nama-nama dan sifat. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nama terkandung di dalamnya apa? Terkandung di dalamnya sifat. Kalau disebut misalnya nama Allah As-Sami', nama Allah yang maha mendengar, maka terkandung di dalamnya penyebutan sifat apa? Sifat pendengar bagi Allah. Jelas? Seluruh nama dan sifat Allah kita wajib tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dan ini pasti tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Ini prinsip global dari sunnah. Dan sesat di dalam prinsip ini dua kelompok dari manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok Al-Mu'abdilah. Kelompok Al-Mu'abdilah. Al-Mu'abdilah ini dia menafikan nama-nama dan sifat. Menafikan seluruhnya atau menafikan sebagiannya. Ya, kalau disebut misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha, atau disebut dari sifat Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Atau disebut misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang dilakukan oleh hamba. Oh, mereka katakan, oh itu bukan kelihatan dengan mata, tapi itu yang dimaksud adalah pengawasan. Allah mengetahui. Mereka takwil atau mereka ingkari maknanya, mereka hilangkan sifat itu. Ya, karena itu kelompok Mu'tazilah terpecah lagi menjadi beberapa kelompok. Ada namanya kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Dan ini yang paling sesat. Dan ini akan kita bahas di sini dalam pembahasan Al-Qur'an. Bab kelompok Jahmiyah lah yang mencetuskan pemahaman apa? Al-Qur'an itu adalah makhluk. Kelompok Jahmiyah pengikut Jahmiyah itu kuat. Ciri umumnya mereka yang mengingkari seluruh nama dan kitab Allah. Tidak ada yang tetapkan. Kecuali satu saja, yaitu sifat al-wujud. Itu saja yang tetapkan. Jelas? Ini kelompok yang pertama Jahmiyah. Kelompok yang kedua kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah dia tetapkan nama, tapi dia nafikan. Dia ingkari sifat. Tetapkan nama, dia ingkari apa? Sifat. Jadi kalau disebut nama Allah As-Sami, yang Maha Mendengar, iya betul, namanya yang Maha Mendengar. Apakah terkandung di dalamnya sifat mendengar? Kata mereka tidak. Al-Basir artinya yang Maha Melihat. Betul, namanya Maha Melihat. Apakah terkandung di dalamnya bahwa Allah disifatkan dengan sifat melihat? Kata mereka tidak. Perhatikan ya penyimpangan. Bagaimana mungkin dinamakan dengan nama tidak ada sifatnya di dalam? Ya. Nah, ini kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok berikutnya adalah kelompok Al-Kullabiyah. Al-Kullabiyah mereka tetapkan nama dan mereka tetapkan sifat sebagian sifat saja, yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan sifat dzatiyah mereka tetapkan. Sifat dzatiyah, sebab sifat-sifat Allah itu terbagi dua, ada dzatiyah dan ada fi'liyah. Sifat dzatiyah artinya sifat yang berkaitan dengan zat Allah terus-menerus berkaitan, tak mungkin terpisah dari itu. Misalnya Allah disifatkan dengan sifat ilmu, Allah Maha Mengetahui. Tidak mungkin dikatakan suatu hari ada Allah tidak mengetahui. Allah Maha Mengetahui pada segala keadaan terus menerus, dan pengetahuan Allah sangat luas, tidak ada batas. Jelas? Ya. Tapi mereka mengatakan, ya itu sifat belia ya, itu sifat belia. Nah, sifat belia seperti sifat ilmu atau sifat melihat, mendengar, kemampuan, kekuasaan dan seterusnya. Ada sifat belia, sifat yang berkaitan dengan apa? Perbuatan. Sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, kan begitu? Maka Allah ridha kepada hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki. Allah benci kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, sifat ini yang mereka ingkari. Sifat ridha, sifat benci, mereka takwil semuanya. Karena mereka mengingkarinya. Ini orang-orang kullani. Jangan sampai sini. Dan ada kelompok yang lain, kelompok yang keempat, kelompok al-Maturidiyah. Mereka menetapkan 8 sifat. Nama dia tetapkan, adapun sifat cuma 8 yang ditetapkan. Ya, dan berikutnya adalah kelompok Al-Asy'ariyah. Dan kelompok Al-Asy'ariyah ini hanya menetapkan berapa sifat? Hanya menetapkan 7 sifat saja. Jelas? Ini semuanya kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok yang kedua yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat adalah kelompok Musyabbihah. Dia serupakan nama dengan apa? Makhluk. Allah dia punya tangan, tangannya sama dengan tangan kita. Ya, kalau yang pertama tadi Al-Mu'tazilah, kalau disebut Allah punya tangan, mereka bilang ya, tangan di situ mah punya tangan benar, tapi maknanya kekuasaan. Ya. Ada yang bertakwil atau ada yang menolak. Itu tidak benar, begitu saja. Kalau musyafir kebalikannya, iya betul, punya tangan. Tapi tangannya sama dengan ahli sunnah berada di pertengahan, sesuai dengan kandungan ayat. Lagi seperti itu Yusyul wahuwa tersajil bakir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, tidak serupa dengan makhluk. Tapi bukan artinya kita nafikan nama-nama dan sifat. Kita tetapkan nama dan sifat sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Karena itu dilanjutkan ayat wahuwa tersajil bakir. Dan dia Allah yang maha mendengar lagi maha, yang maha mendengar lagi maha melihat. Jelas ya? Maka ini prinsip global ahli sunnah di dalam masalah nama-nama dan sifat. Iya. Kemudian salah satu dari sifat ini yang muncul pembahasan dan sangat dipermasalahkan di kalangan para ulama salaf terdahulu adalah berkaitan dengan masalah Al-Qur'an. Iya. Apalagi masa Imam Ahmad waktu itu, beliau dipenjara di 3 generasi pemerintahan karena berkeyakinan dengan keyakinan ahli sunnah walaupun adalah kalamullah, firman Allah. Iya. Di mana ahli bidah waktu itu dari kalangan Jahmiyah, mereka ya, mengharuskan manusia berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, dan mereka dekati penguasa untuk mewajibkan itu. Ya. Ini pemahaman yang mengatakan Al-Quran ini makhluk. Ini adalah pemahaman yang sangat berbahaya. Kalau dia katakan Al-Quran itu makhluk, berarti Al-Quran itu adalah apa? Ciptaan. Bagaimana manusia ini makhluk? Ya. Apa yang ada di bumi ini makhluk? Apa yang dicipta itu makhluk? Berarti Al-Quran itu makhluk ciptaan. Padahal dia adalah kalam Allah, firman Allah. Kalau firman Allah yang merupakan salah satu dari sifat Allah dikatakan makhluk, berarti Allah itu apa? Hah? Allah itu makhluk. Itu arah dari ucapan mereka. Dan yang seperti ini adalah hal yang bertentangan dengan makna keislaman. Karena itulah orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk ini dikafirkan oleh para ulama. Yang enggak keluar dari keislaman. Yang terkeluar dari keislaman dikafirkan oleh lebih dari 500 ahli ulama. Al-Laraka itu disebutkan ini dalam buku itu. Dari dibawakan riwayat-riwayat dari 500 alim ulama lebih dikafirkannya. Nah, sebelumnya Imam At-Tabarani juga mengikatkan dari ratusan para ulama yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Nah, itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam dunianya, laqad taqallada kufruhum yushiruna fi laqad taqallada kufruhum لقد تقلد كفرا 50 في أشر من العلماء في البلدان ولا لك أي الإمام حتى أنهم بل قد حتى قبله الطبراني. كتب ابن القيم telah sepakat di dalam mengkafirkan Jahmiyah 50 kali 10 dari berbagai ulama, dari ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? 500. Ya. Nukilan dari 500 ulama ini diterangkan oleh Allah Lajani. Dan sebelumnya telah diterangkan oleh Imam At-Tabarani. Dan dalam Syiar Alami Nubala disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah itu ada kurang lebih 1000 orang ulama. Makanya adalah hal yang disepakat. Baik, saya akan terangkan sisi-sisi pendalilan. Kenapa sampai sedemikian rupa kerasnya para ulama mengkafirkan Jahmiyah karena mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Ini adalah ketentuan-ketentuan di mana? Di dalam Al-Quran. Al-Quran Al-Karim telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan itu, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Taubah. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Kalau ada salah seorang dari kaum musyrikin yang meminta jaminan keamanan kepada Nabi Muhammad untuk masuk ke negeri Islam, dia ingin kepadanya jaminan keamanan sampai dia mendengar kalam Allah. Al-Quran disebut apa? Kalam Allah. Jadi ayat ini menerangkan kalau misalnya ada orang kafir mau masuk ke negeri Islam, Nabi Muhammad yang sebagai pimpinan negara, ya, beliau kalau misalnya ada orang kafir minta izin, minta jaminan keamanan supaya masuk ke negeri Islam, ingin mendengar Al-Quran, Allah perintah kepada Nabi-Nya, berikan jaminan keamanan sampai dia mendengar kalam Allah. Kalam Allah di sini apa? Al-Quran. Baik, Al-Quran ini dari mana dia dengarkan? Dia dengar langsung dari Allah? Hah? Tentunya tidak. Apakah dia baca dari mushaf atau dibacakan oleh kaum muslimin, kan begitu? Atau diterangkan oleh kaum muslimin? Jelas? Maka ini dalil yang pertama menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Adanya manusia yang membaca tertulisnya di mushaf, itu tidak bertentangan. Tertulis, memang yang menulis ditulis di atas kertas, betul. Ditulis dengan tinta, dicetak. Iya. Tapi ini tulisan-tulisan di lembarannya. Tapi yang tertulis adalah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Manusia membaca. Betul, perbuatan dia membaca, menggerakkan lisannya, mengeluarkan suaranya. Ini perbuatan manusia. Perbuatan manusia semuanya apa? Semuanya makhluk. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Amalan juga dia ciptaan. Iya. Jelas? Amalan manusia makhluk. Tapi yang terbaca apa? Yang terbaca adalah kalam Allah. Jelas sampai sini? Ya. Tidak bertentangan antara ini dengan ini. Demikian pula ayat yang lainnya tentang orang-orang Yahudi. Sebutkan yuharrifuna kalam Allah. Mereka mentahrif kalam Allah. Mereka merubah, mengganti kalam Allah. Jadi kitab yang diturunkan kepada mereka yang merupakan kalam Allah, mereka rubah. Mereka rubah. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Quran misalnya kita lihat surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau misalnya firman Allah pada Nabi Musa ketika diangkat menjadi nabi, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budun, sungguhnya saya adalah Allah, fa'budni wa aqimi sholata li dzikri, sungguhnya saya adalah Allah, tidak ada ilah kecuali saya, maka beribadahlah untuk kepada aku wahai Nabi Musa dan tegakkanlah salat untuk mengingat. Ini firman Allah. Kalau ayat ini dikatakan makhluk, ayat ini dikatakan makhluk ciptaan, maka ini betul-betul kafiran yang sangat nyata. Jelas ya? Kafiran yang sangat nyata. Nah, maka Al-Quran adalah kalam Allah. Di antara dalil juga yang menunjukkan bahwa dia bukan makhluk, Rasulullah SAW mengajarkan doa. Mengajarkan doa. Nah, doa yang dibaca pagi dan petang, kalau turun singgah di sebuah tempat, dibaca doa ini. Apa doanya? A'udzu bi kalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Al-Quran dari kalam Allah. Kalimat-kalimat Allah. Ya, jelas? Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan yang dia ciptakan. Andai kata kalam Allah itu makhluk, maka artinya Nabi telah berbuat, Nabi SAW telah mengajarkan kesyirikan. Karena disuruh berlindung dengan apa? Dengan makhluk, kan begitu? Ya. Maka keharusan dari ucapan ini, ketika dikatakan Al-Quran ini makhluk, ini betul-betul mengarah kepada apa? Kepada kekafiran. Karena itu sepakat para ulama dalam mengkafirkan kaum mujahidin. Dan ini adalah perkara yang sangat jelas. Dan dalil yang menerangkannya sangat terang dan sangat banyak. Ya. Baik. Jadi syarat lewat tentang prinsip dan keyakinan ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan masalah Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian saya ingin terangkan di sini global prinsip ahli sunnah berkaitan dengan masalah Al-Quran, dengan sifat kalam. Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, disifatkan dengan sifat kalam. Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat kalam. Jadi adalah sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Dia adalah sifat yang terus-menerus bersama Allah. Allah disifatkan dengannya. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Allah berbicara dengan Taurat, Allah berbicara dengan Injil, berbicara dengan Zabur, berbicara dengan Al-Quran, berbicara dengan Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada para malaikat. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya. Kemudian kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan huruf dan dengan suara. Ya. Sebab dibahasakan di dalam banyak ayat. Ketika Nabi Musa dipanggil, Allah berbicara langsung kepadanya, "Itnada rabbuhu bil wadi al-muqaddas Tua." Ketika Rabb-nya memanggilnya. Ya. Di lembah al-muqaddas. Rabb-nya memanggilnya. Kalimat apa? Nada. Nada itu dalam bahasa Arab panggilan dengan suara yang tinggi. Karena itu adzan disebut apa? Nida. Dari kalimat nada. Jadi disebut nida. Rabb-nya panggilan dengan suara apa? Suara yang keras. Pasti dengan suara. Karena itu kalam Allah dengan apa? Dengan suara. Allah berbicara. Maha berfirman, maha berbicara. Pembicaraan Allah dengan suara didengar oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan dia juga dengan huruf. Ketika Jibril turun membawa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dua ayat terakhir dikatakan turun dengan membawa dua huruf dari Al-Quran, disebut huruf. Ya. Jelas? Dan hadis Ibn Mas'ud yang beliau terangkan, bahwa siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran dia dapat 10 pahala. Saya tidak katakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Nah, makin semuanya kita yakini. Dan saya dah ahli sunnah, indah sekali dalam masalah ini. Allah terangkan bahwa Al-Quran kalam Allah adalah kalamnya, firmannya, firman Allah adalah sifatnya. Sudah, selesai. Hal-hal yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hal yang dipahami maknanya dari sisi bahasa. Adapun hakikat dan bagaimananya, ya, tidak ada yang mengetahui kecuali apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengimaninya. Kita mengimaninya. Seorang tidak boleh menggambarkan di dalam dirinya, di dalam benaknya hal-hal yang berkaitan dengan sifat Allah, ya. Sebab pembahasan sifat-sifat Allah itu pembahasan berkaitan dengan masalah gaib. Orang yang tidak diberi ilmu tentangnya, tidak diberi ilmu tentangnya. Adapun mana secara bahasa, kalam, berbicara, melihat, itu dipahami mananya secara bahasa. Tapi hakikatnya bagaimana? Tidak ada yang mengetahui hakikatnya dan pembagai mananya. Jelas sampai sini ya? Iya. Kemudian ini pembahasan yang kedua tentang masalah Al-Quran. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah penulis rahimahullah ta'ala Imam Al-Bukhari, wa annal khaira wa syarra biqadarin biqawlihi qul a'udhu bi rabbil qadar min syarri ma khalaq wa liqawlihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Saya baca dengan benar ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. qawlih inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Ya. Karena Imam Bukhari masuk pada pembahasan yang ketiga berkaitan dengan masalah takdir. Berkaitan dengan masalah apa? Masalah takdir. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa takdir adalah salah satu dari rukun iman yang enam. Nah, kata beliau wa annal khayra wasyarr bi qadari. Di antara hal yang tidak diperselisihkan oleh para guru yang dijumpai oleh Imam Al-Bukhari bahwa kebaikan dan kejelekan semuanya itu dengan takdir. Adanya kebaikan itu sudah takdir Allah. Adanya kejelekan itu semuanya sudah takdir Allah. Apa dalilnya? Beliau bawakan 3 ayat. Ayat yang pertama, qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan oleh Muhammad, saya berlindung kepada Rabbil Falaq, Rabb Al-Falaq, yaitu Allah, Rabbil Falaq, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang dia cipta. Dari kejelekan apa yang dia cipta. Okay. Ini dibawakan ayat ini, juga masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Ya kalau misalnya dikatakan Al-Quran itu makhluk, ya, berarti pada Al-Quran itu juga ada kejelekannya. Kalau dia bagian dari yang makhluk, kan begitu? Ya. Tapi dia pembahasan ini masalah takdir, misalnya makhluk dari kejelekan apa yang Allah cipta. Menunjukkan sesuatu yang diciptakan itu Allah menasbihkannya. Allah telah menasbihkannya. Walikaulihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Jadi tetapkan dulu, ini dicipta, ini dicipta. Sedangkan seluruh yang dicipta oleh Allah diterangkan di ayat yang ketiga, walikaulihi inna kulla syai'in khalaqanahu bi qadar. Sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Kami ciptakan dengan apa? Dengan takdir. Iya. Beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir adalah salah satu dari rukun iman yang enam. Dan ini diterangkan dalam hadis Jibril. Ketika Jibril datang dengan wujud manusia, bertanya kepada Nabi 3 hal atau bertanya kepada Nabi beberapa perkara. Dan di akhirnya Nabi mengatakan itu tadi Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Menunjukkan seluruh yang dijawab oleh Nabi itu adalah perkara agama. Salah satu pertanyaannya Jibril bertanya, waman iman, apa itu iman? Lalu dia berkata, akhbirni anil iman, kabarkan kepada aku tentang iman. Maka Nabi menjawab, al iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat, dan hendaknya engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Nah, penetapan takdir ya, juga ditetapkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Sudah disebutkan lagi ayat, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Dan juga Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu, lalu Allah menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Iya. Ini semuanya penetapan tentang keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir. Dan tidak syah keimanan seorang hamba kepada takdir kecuali kalau dia meyakini 4 perkara. Tidak syah keimanan seorang hamba kepada takdir kecuali kalau dia meyakini apa? 4 perkara. Yang pertama, dia wajib meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Segala yang ditakdirkan Allah mengetahui. Ya. Nah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah bi kulli syai'in 'alim." Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilman." Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, doa para malaikat, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma." Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmu, sesungguhnya rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaib, la ya'lamuha illa hu." Wa 'indahu mafatihul ghaib, la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada mafatihul ghaib. Ada kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil bardi wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang di daratan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu kertas pun yang jatuh kecuali Allah tahu di mana jatuhnya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh wala ratbin wala yabis illa fi kitabin mubin. Dan tidak ada satu biji pun di kegelapan malam yang tidak pulang ada sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering kecuali semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini penjelasan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Jelas ya? Nah. Ini tingkatan yang pertama. Allah Maha tahu. Jadi kalau dikatakan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, apa yang telah terjadi Allah mengetahuinya. Apa yang sedang terjadi Allah mengetahuinya. Apa yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Sebab ilmu Allah sangat luas. Bahkan saking luasnya ilmu Allah, Allah Maha mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Andai kata yang tidak terjadi ini terjadi, bagaimana terjadinya Allah cuma tahu. Jadi dari keluasan ilmu Allah. Ini mungkin perlu dijelaskan. Mana Allah mengetahui yang tidak akan terjadi. Andai kata yang tidak akan terjadi terjadi, bagaimana terjadinya Allah mengetahui. Supaya kita tergambar bagaimana keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman menjelaskan tentang orang-orang kafir di neraka. Walau tara in ukifu 'ala dhalika qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Apabila engkau melihat setelah orang-orang kafir itu dihadapkan di neraka, mereka berkata, wahai betapa kasihannya kami, betapa celakanya kami. Andai kata kami dikembalikan, kalau kami dikembalikan, kami berjanji tidak akan mendustakan ayat-ayat roh kami. Dan kami berjanji akan kembali menjadi orang-orang yang beriman. Ini ucapan penduduk neraka ingin kembali ke dunia. Ini mungkin terjadi atau tidak? Apa jawabannya? Mungkin terjadi atau tidak? Tidak mungkin terjadi, ya kan? Tapi Allah kabarkan. Andai kata ini terjadi, apa yang mereka lakukan? Allah kabarkan. Allah berfirman dalam ayat setelahnya, "Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl, walau ruddu la'adu liman Allah kabarkan, nanti kata mereka kembali, nanti kata terjadi mereka kembali, Allah kabarkan. Apa yang akan terjadi? Pasti akan mereka ulangi perbuatan. Ya. Pasti mereka akan mengulangi perbuatannya. Di ayat yang lain, terjadi di surah Al-An'am. Di dalam surah Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang kafir. وَفِرْمَنْ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ أَصُمُّ الْبُرْقُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Semuanya sejelek-jelek hewan menata di sisi Allah adalah orang yang tuli, bisu, yang tidak bisa berpikir. وَيَا اللَّهُ فِرْمَنْ لَوْ أَلِمَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعَهُ. Nanti kata Allah tahu pada mereka ini ada kebaikan, maka sungguh Allah akan memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Nah, maksudnya mereka akan mendapat hidayah dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nanti kata Allah tahu pada mereka itu kebaikan. Jadi sudah ditakdirkan bahwa kaum kufar dari sini-sini diterangkan dalam ayat, mereka tidak akan apa? Tidak ditakdirkan, tidak akan mendengarkan kebaikan, tidak akan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu sudah penafsiran. Nah, ini tentunya tidak akan terjadi. Tapi Allah terangkan, nanti kata terjadi, apa yang akan mereka lakukan? Allah berfirman, walau asma'akum la tawallaw wa hum mu'ridun. Nanti kata mereka diperdengarkan, mereka pasti akan berpaling dalam keadaan membalik. Membelakang. Tidak akan mengikuti. Silakan. Akhirnya menunjukkan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Maka ini tingkatan yang pertama. Hal yang pertama yang harus diyakini dalam masalah tauhid, seorang hamba wajib diyakini bahwa Allah Maha tahu segala yang ditakdirkan. Kemudian yang kedua, dalam keimanan kepada takdir, tidak syah keimanan kepada takdir kecuali dengan hal ini, dia wajib diyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala telah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Okay. Yang sudah sebutkan dari ayat surah An-Nas. Wa idza qulatu al-ghaib, di sisi Allah kunci-kunci gaib. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Maha mengetahui apa di daratan dan di lautan. Wa ya'lamu ma tasqutu. Apa? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu jatuhnya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu biji pun di kegelapan malam, tidak ada yang basah, tidak ada yang kering kecuali semuanya tercatat di dalam kitab yang jelas. Tercatat di mana? Dalam kitab yang jelas. Dan di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami telah detailkan pencatatannya, perhitungannya di dalam sebuah imam yang jelas, maksudnya sebuah kitab yang sangat jelas. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir dari surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ardh inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allahi yasir. Bukankah kamu tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Sungguhnya seluruh hal tersebut dalam sebuah kitab. Sungguhnya hal tersebut bagi Allah sangat ringan. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kadzaba wa qadira al-qala'a qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sana." Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir penakdiran makhluk 50 ribu tahun sebelum menciptakannya langit dan bumi. Sudah dicatat seluruhnya. Dan di dalam hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala ma khalaqa Allah al-qalam." Yang paling pertama atau yang pertama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pena. Al-qalam. Dikatakan kepada itu untuk wahai pena tulislah. Pena yang bertanya, wahai Allah, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka ia pun menulis segala takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Karena itu dalam hadis Ibn Abbas dikatakan Rufi'atil aqlam wajabatish shuhuf. Telah diangkat pena-pena yang menulis takdir dan telah kering lembaran-lembaran penulisan takdir itu. Segala yang ditakdirkan telah ditulis. Ini yang kedua dari keyakinan, keimanan kepada takdir. Kita harus yakini bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang ketiga dari keyakinan kepada takdir, kita harus meyakini bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah menghendakinya. Segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Allah menghendaki itu terjadi. Iya. Dan ini telah diterangkan di dalam banyak ayat bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali Allah menghendaki. Allah firman wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah rabbul alamin menghendaki. Allah berkehendak dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Walakin Allah yaf'al ma yurid." Akan tetapi Allah menghendaki, melakukan apa yang Allah kehendaki. "Wa yaf'alu Allah ma yasha." Dan Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki. Maka segala yang ditakdirkan itu adalah hal yang dikehendaki oleh Allah. Sebab tidak mungkin ada yang terjadi dalam kekuasaan Allah, Allah tidak menghendakinya. Tidak mungkin. Kalau dia mengatakan mungkin, berarti dia telah mencela dan menghina Allah. Mengatakan ada sesuatu yang terjadi dalam kekuasaan Allah dan Allah tidak menghendakinya. Nah, kemudian yang keempat dari keimanan kepada takdir, kita harus meyakini bahwa apa yang ditakdirkan Allah yang mengadakannya dan Allah yang menciptakannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran." Itu ayat yang dibacakan. Ya. Dan juga ayat yang dibacakan di dalam sebuah kalam Imam Al-Bukhari, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Ayat yang pertama tadi, dan segala sesuatu kami ciptakan, kemudian kami takdirkan dengan benar-benar penakdiran. Ya, dan di ayat ini sungguhnya segala sesuatu itu kami takdirkan, kami ciptakan dengan penakdiran. Maka ini empat hal dari keimanan kepada takdir. Tidak syah keimanan seorang kepada takdir kecuali meyakini empat perkara. Ya, jelas ya? Maka ringkas saja, keimanan kepada takdir, iman empat hal ini selesai. Ada yang masukkan syubhat, kerancuan-kerancuan menyelisih empat hal ini, maka anggaplah itu adalah hal yang batil. Hal yang batil menyelisih apa? Jalan yang benar. Menyelisih jalan yang benar. Begitu saja cara keluar. Sebab tadi saya sudah terangkan bahwa ini adalah prinsip agama yang disepakati oleh umat Islam, disepakati oleh para ulama Islam dari dahulu sampai sekarang. Disepakati oleh para ulama Islam dari dahulu sampai sekarang. Keluar dari prinsip-prinsip ini, ini akan menjatuhkan seseorang menyimpang di dalam masalah takdir. Dan banyak yang menyimpang dalam masalah takdir. Dasarnya karena mereka tidak keluar dari empat singkatannya. Saya keluarkan, di dalam masalah takdir ada dua kelompok yang menyimpang. Ada namanya kelompok Qadariyah dan ada namanya kelompok Jabriyah. Ada kelompok Qadariyah dan ada kelompok apa? Jabriyah. Kelompok Qadariyah ini mereka mereka mengingkari ya, kelompok Qadariyah ada dua kelompok ya, ada yang ekstrim, ada yang apa? Pertengahan. Ya. Apa namanya? Bukan pertengahan, sedang-sedang saja ekstrim, tidak terlalu keras. Ya. Kelompok yang ekstrim ini dia tingkat, dia ingkari tingkatan pertama dan tingkatan yang kedua. Sekaligus. Dia katakan sesuatu itu kalau terjadi Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ini kalau kepadanya yang seperti ini dikafirkan oleh para ulama. Itulah yang ditanyakan kepada Ibnu Umar ya, tentang ma'bad al-Juhan. Maka oleh Ibnu Umar beliau berkata, sampaikan kepada mereka bahwa saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Kata Ibnu Umar, demi jiwa Abdullah Ibnu Umar yang berada, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Andai kata mereka punya satu gunung, punya emas sebanyak satu gunung Uhud, mereka impakan di jalan Allah, Allah tidak akan terima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Yang kepada Ibnu Umar mereka tak beriman kepada takdir karena menghindari ilmu Allah. Jelas ya? Ini yang ditakdirkan oleh para ulama. Kelompok pada hari yang kedua, dia ingkari tingkat, dia ingkari yang ketiga dan keempat tadi. Dia katakan hamba kalau berbuat dosa, itu perbuatan hamba sendiri, Allah tidak kehendaki. Allah tidak kehendaki. Jelas? Itu bukan ciptaan Allah, itu adalah perbuatan hamba dia sendiri yang mengadakannya. Karena itulah orang Qadariyah ciri-ciri ini yang dikatakan lah majusinya umat ini. Mereka ini majusinya umat ini. Orang majusi kan mengatakan bahwa ada dua pencipta, pencipta kebaikan dan pencipta apa? Kejelekan. Pencipta cahaya dan pencipta kegelapan. Sama mereka orang-orang ini, orang Qadariyah. Mereka katakan kalau hamba berbuat jelek, itu hamba yang menghendakinya, dia yang menciptakannya. Tapi kalau hamba berbuat kebaikan, itu adalah perbuatan Allah. Berarti ada dua pencipta kan begitu. Si hamba dan Allah. Jelas ya? Syubhatnya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka keluar dari dirinya. Ya, saya bisa jelaskan secara terperinci titik kesalahan mereka. Dari mana kesalahan mereka? Tapi antum secara keluar ambil dua dari empat hal ini pasti akan menjatuhkan dari apa? Menjatuhkan seorang di dalam kesesatan. Demikian pula kelompok Jibriyah. Kelompok Jibriyah berlebihan dalam menetapkan perbuatan hamba. Dalam menetapkan perbuatan yang berlebihan. Hamba berbuat ini. Tapi itu sebenarnya hakikatnya yang berbuat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Afwan Jibriyah, kebalikan daripada dia ya. Dia menafikan ya, bahwa perbuatan itu datang dari hamba, tapi dia yakini bahwa itu datang dari Allah. Dari Allah. Hamba ini berjalan ya, bergerak, tapi hakikatnya Allah yang melakukan, bukan hamba yang melakukan. Ini kalau tingkatan ekstrimnya seperti itu. Jelas? Kalau Jibriyah juga terbagi dua, ada yang ekstrim. Hamba itu zahir dan batinnya dia berlaku, zahir dan batinnya semuanya Allah yang melakukan. Ini yang paling ekstrim. Ini kelompok Jahmiyah ini. Kelompok Jahmiyah itu dia sesat dalam banyak bidang, dalam masalah iman, dalam masalah takdir, dalam masalah Al-Qur'an, dalam masalah melihat Allah pada hari kiamat, dalam banyak masalah dia sesat. Kelompok Jahmiyah. Jelas? Jibriyah yang kedua, dan inilah yang banyak beredar di Indonesia. Bentuk Jibriyah yang kedua. Hamba perempuan. Dia sendiri yang berlaku, tapi hakikatnya secara batinnya Allah yang apa? Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki. Nah, orang-orang Jibriyah mengibaratkan hamba itu ya bagikan bulu ayam. Di mana dihempaskan oleh angin dia ikut saja. Ya, tidak punya kehendak dan keinginan. Dan ini semuanya batil. Cukup ambil satu ayat yang disebutkan tadi. Allah firman wa ma syaa'una illa ayya sya'allahu rabbul alamin. Selesai sudah empat dan dua kelompok. Ya Allah firman wa ma syaa'una. Tidaklah kalian berkehendak. Tidaklah kalian berkehendak. Ini menunjukkan bahwa hamba itu punya apa? Hah? Punya kehendak. Ini bantahan untuk siapa itu? Hah? Bantahan untuk kelompok Al-Jibri. Menunjukkan bahwa hamba punya kehendak. Illa yasha Allah. Kecuali Allah. Apa? Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Kecuali Allah juga menghendakinya. Ini bantahan untuk kelompok siapa? Al-Qadariyah. Hamba yang punya kehendak, tapi kehendak hamba ini Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas sampai sini ya? Ya. Maka ini secara global pentingnya seorang mengimani tentang masalah empat tindakan berkaitan dengan masalah keimanan kepada takdir. Nah, wallahu taala. Baik. Ya. Dah kelar 15 minit ya. 13.30 sampai 15.00. Nah, hari ini jam berapa? Penyimpanan. Ya, itu itulah. Saya sarankan kepada Bapak-bapak untuk berhati-hati dengan